له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم بعد. Kita teruskan kembali pembahasan kitab Ibrul Dahiyah fi Masail Fiqhiyah Al-Imam Muhammad ibn Ali Syaukani rahmatullahi taala alaih. Syaukani dari mana? Dari Yaman. Dan kita masih dalam pembahasan kitab Al-Libas, masih ada pembahasan yang belum kita bahas, yaitu bab, yaitu permasalahan tentang pakaian yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala masbur bil usfur. Ya. Dalam kitabul libas sebagaimana yang pernah kita bahas bahwa satr aurah wa wajib fil mala'i wal khala, dan sebagian ulama memasukkan bab ini pada kitab shalah karena termasuk dari syarat sahnya salat, yaitu satrul aurat. Kemudian pembahasan yang telah kita bahas, yaitu larangan seorang lelaki memakai pakaian sutra yang khalis. Ini diperbolehkan adalah 4 jari. Illa litadawi, kecuali diperbolehkan untuk berobat. Enggak tahu. Sebagaimana Nabi SAW memberikan keringanan kepada siapa? Kepada siapa? Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awam. Wala yastari syuhu, dan juga jangan duduk di atas sutra. Wala masbuk bil usfur. Ini pembahasan yang belum kita bahas, yaitu larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang memakai pakaian yang masbuk bil usfur. Masbuk bil usfur, pakaian yang di sana dicelupkan dengan bahan usfur. Bahan usfur yaitu dari tumbuhan, yang dimana seseorang ketika dicelup, yang dimana baju ketika dicelupkan akan berwarna kuning. Nah, dari tumbuhan usfur. Dan hal ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab larangan di sini yang diantaranya yaitu termasuk dari pakaian orang-orang kufar. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika melihat seseorang yang memakai pakaian yang dicelupkan dengan tumbuhan usfur, Nabi mengatakan inna hadhim min thiyabil kuffar fala talbasha. Nabi SAW mengatakan bahwa pakaian yang dicelupkan dengan tumbuhan usfur ini adalah merupakan pakaiannya orang-orang kuffar. Fala talbasha, dan Nabi melarang jangan memakainya. Sehingga seseorang yang memakai pakaian yang di sana dicelupkan dengan tumbuhan usfur itu tasyabbu dengan orang-orang kufar. Dan Nabi SAW mengatakan man tasyabba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabbu dengan suatu kaum, maka dia termasuk dari golongannya. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu Hadis yang tadi, hadis inna hadihi min siyabil kuffar fala talbasha, min hadis Abdullah bin Amr bin As yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan di sana terdapat dalam hadis Ali bin Abi Thalib, yang di mana Nabi SAW melarang kaum lelaki, nahani Rasulullah SAW an takhattum bidzahab wa an libsil qasi wa an qira'ati fi ruku was sujud wa an libasil mu'asfar. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Ali bin Abi Thalib yang dikeluarkan oleh Imam Muslim juga, nahani Rasulullah SAW melarangku an takhattum bidzahab, seseorang memakai cincin yang terbuat dari emas. Wa al-lubsi al-qasi. Lubsi al-qasi yang di sana termasuk dari bahan yang terbuat dari al-harir, sutra. Wanil qira'ah fi ruku was sujud, larangan membaca Al-Qur'an dalam ruku dan sujud. Wan libasil mu'asfar, dan juga larangan inthiyab al-mu'asfar. Naam. Dan juga sebab dari larangan seseorang memakai inthiyab al-mu'asfar, karena itu dalam merupakan pakaian kaum wanita. Dan wanita diperbolehkan untuk memakai pakaian yang dicelupkan dengan mu'asfar sebagaimana yang telah dilakukan oleh sahabi ya, Musalamah kalau tidak salah. Beliau memakai pakaian yang dicelupkan pakaian mu'asfar, bahwa jais. Sedangkan untuk kaum lelaki hal itu dilarang. Hal itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga seseorang yang memakai pakaian yang dicelupkan dengan usfur, yang pertama dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua tasyabbuh dengan orang-orang kufar, yang ketiga tasyabbuh menyerupai kaum wanita, sehingga kita dilarang memakai sesuatu yang dikhususkan untuk mereka, seperti harir, sama sutra, hukum asalnya itu dikhususkan untuk kaum wanita. Kaum lelaki boleh, tapi dengan batasan yang telah kita sebutkan, 4 jari, dan diperbolehkan lebih dari 4 jari apabila dipakai untuk berobat, guys. Tapi hukum asalnya untuk wanita. Nah, sebagaimana Nabi SAW mengangkat kedua benda, sutra dan emas. Nabi mengatakan dua benda ini haram, diperbolehkan untuk wanita dari kaumku, dan diharamkan untuk kaum lelaki dari kaumku. Dan ini bahwa itu pakaian khusus untuk wanita. Sehingga seseorang yang memakai cincin yang terbuat dari emas atau jam ada emasnya, dia menyerupai kaum wanita. Sehingga hal ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, itu karena itu pengkhususan pakaian yang dipakai untuk kaum wanita. Begitu juga pakaian yang dicelupkan dengan tumbuhan usfur. Dan pembahasan yang terakhir yaitu pakaian yang syuhrah. Telah kita bahas apa itu pakaian syuhrah. Seseorang memakai pakaian yang terlihat aneh dan menjadi perhatian orang lain. Ini libas syuhrah. Nah, kalian pakai pakaian tambal-tambal atau pakaian yang ininya muncul atau pakaian yang tangannya itu panjang. Terlihat aneh. Nah, terlihat aneh. Bolong sininya misalkan. Lain sebagainya. Ini pakaian-pakaian yang ingin diperhatikan oleh orang lain. Libas syuhrah. Dan itu pakaian yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Nah. Dan hal ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas. Libas syuhrah. Kemudian yang telah kita bahas yaitu pakaian yang dikhususkan untuk wanita. Nah, kaum wanita tidak boleh memakai pakaian yang dikhususkan untuk kaum lelaki. Begitu juga kaum lelaki jangan memakai pakaian yang dikhususkan untuk wanita. Wa yahramu 'ala rijal at-tahalli bidh-dhahab la bighairi. Dan perbolehkan untuk kaum lelaki dan diharamkan untuk kaum lelaki untuk memakai perhiasan dari emas. Sedangkan selain dari emas bahwa jaiz. Nah, dengan ini kita sudah selesai pembahasan dari kitab Al-Libas. Pertemuan berikutnya insyaallah masuk ke kitab Al-Udhiyah. Naktafi ilahuna subhanakallahu bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.